Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi sallam tasliman katsira. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nas taqoo rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhumā rijālan katsīran wa nisā'a. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله wa khairal hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin fin nar. A'adallahu wa iyyakum minan nar. Wa qala ta'ala li bani Israil. Jadi qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala di kitab Al-Mubdiyah wa qala taala li bani Israil. Dan Allah Subhanahu wa taala berkata kepada bani Israil, ya ibadialladzina amanu inna ardi wasi'atun wa iyyaya fa'budun. Wahai hamba-hambaku yang beriman, inna ardi wasi'atun, sesungguhnya bumiku, yaitu bumi Allah, luas, maka hendaklah kalian itu beribadah kepadaku saja. Di dalam ayat ini yaitu surat Al-Ankabut, Al-Ankabut ayat 56, فَإِذَا مُنِعَتْ مِنْ عِبَادَةِ اللَّهِ فِي أَرْضِ, maka apabila di suatu tempat itu tidak bisa untuk melakukan ibadah, untuk menjalankan syariat, artinya mungkin di situ dilarang atau diteror, diintimidasi dan sebagainya. Faidah muniat min ibadatillah fi ardhin, maka hendaklah dia hijrah, berpindah. Fahunak ardun, karena ada ardun ukhra, itu tempat yang lain yang mana bisa ta'budullah fiha, bisa beribadah kepada Allah dengan tenang, dengan khusyuk, tanpa ada gangguan. Nah, sebagaimana di dalam surat An-Nisa ayat 100, wa may yuhajir fi sabilillah yajid fil ardi muragaman katsiran wa sa'a. Dan tentunya orang-orang yang mau berhijrah dari tempat yang dia tidak bisa untuk melakukan suatu ibadah, untuk melaksanakan syarat Islam, dia berpindah ke tempat yang lain. Dan di situ Allah Subhanahu wa taala akan berikan kemudahan, keluasan, bahkan rezeki yang banyak. Nah. Kemudian ayat yang lain, wa qala wa iyyaya fattaqun. Hendaklah beribadah atau bertakwa hanya kepadaku, yaitu kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini di dalam surat Al-Baqarah ayat 41. Jadi jangan sekali-kali wala tasyaru bi ayati tsamanan qalila. Artinya menjual agama dengan nilai yang rendah, yang sedikit. Nah, idwa aminu bima unziltu musaddiqan lima ma'akum wa la takunu awwal kafirin. Dan hendaklah beriman itu kepada apa yang sudah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bima anzaltu musaddiqan lima ma'akum. Itu dari Al-Qur'an Karim yang sudah membenarkan dari kitab-kitab sebelumnya, dan janganlah engkau seperti orang kafir. Wala tashir bi ayati thamanan qalila wa iyyaya fattaqun. Hendaklah beribadah kepadaku, mengikhlaskan diri di dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa qala ta'ala ya ayyuhan nas ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Kemudian dalam surat Al-Baqarah pula yang ayat 21. Wahai manusia sekalian, ubudu rabbakum, sembahlah Rabb kalian, ya, untuk beribadah kepada Allah semata. Yang telah menciptakan alladzi khalaqakum, menciptakan kalian dan menciptakan orang sebelum kalian. La'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa. Hada awal amr. Nah, ini adalah termasuk perintah yang pertama di dalam Al-Mus'haf. Jadi memerintahkan seluruh manusia untuk beribadah kepada Allah. Di sini dalil rububiyah, istidlal ar-rububiyah, tauhid ar-rububiyah ala tauhid al-uluhiyah. Dia mengakui bahwasanya Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakannya, yang menciptakan orang sebelumnya, menciptakan langit dan bumi, maka tentunya yang berhak untuk diibadahi yakni Allah Subhanahu wa taala. Naam. Li'annahum ya'tarifuna bi tauhid ar-rububiyah, karena mereka sudah mengakui tauhid rububiyah. Tidak ada yang bisa menciptakan langit, bumi, manusia, melainkan hanyalah Allah. Ya'tarifuna bi tauhid ar-rububiyah bi anna Allah wal ladzi khalaqahum wa khalaqa man qablahum, bahkan wa ja'ala lahumul ardha firasha. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menciptakan yaitu bumi, firasha yang terhampar, wassama'a bina'a, kemudian langit sebagai atapnya, wa anzala minas sama'i ma'a, bahkan Allah Subhanahu wa taala menurunkan air hujan dari langit, fa akhraja bihi minas samarati rizqan lahu. Tentunya hal ini adalah rizki yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala itu kepada mereka. Tentunya dengan ar-rubiyah Allah Subhanahu wa taala seperti ini, yaitu bitadbirihi wa rizqi wal haya wal maut. Jadi yang mengatur semua alam semesta, kemudian juga yang telah memberikan rizki kepada manusia dan juga makhluk yang lain, wal haya al maut, adanya hidup dan mati. Dan tidak ada yang bisa menghidupkan dan juga tidak ada yang bisa mematikan seseorang. Tentunya hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Lalu bagaimana masih saja ada orang yang bakaifa yu'badu ghairu? Masih menyembah kepada selain Allah. Padahal pada dasarnya yang disembah oleh mereka yaitu yang selain Allah tersebut, apakah mereka menyembah bebatuan, laut, gunung dan sebagainya? Bahkan mereka menyembah sesuatu yang tidak kelihatan, itu gaib. Bahkan juga ada yang menyembah malaikat, nabi. Tentunya mereka semua mimman la yamliku li nafsi, tidak bisa menguasai dirinya, tidak bisa memiliki sesuatu apapun pada dirinya, baik itu naf'an wala dharran, tidak bisa memberikan manfaat, tidak juga misalkan tidak bisa memberikan bahaya, wala mautan wala hayah wala nusyura, tidak bisa mematikan, tidak bisa menghidupkan, tidak bisa membangkitkan. Kemudian dari ayat tadinya, ya ayyuhan nasu budu rabbakum alladhi khalaqakum walladhina min qablikum la'allakum tattaqun. Qala Ibnu Katsir rahimahullah ta'ala al-khaliq li hadhil asya, tentunya zat yang menciptakan tadi semua, ya. Alladhi khalaqakum, yang telah menciptakan kalian dan menciptakan orang sebelum kalian, bahkan menciptakan bumi sebagai hamparan, langit sebagai atap, menurunkan air hujan. Tentunya al-khaliq fi hadhil asya atau li hadhil asya huwa al-mustahiq lil ibadah. Maka zat yang seperti ini yang telah menciptakan semuanya, makhluk hidup, baik manusia, jin, bumi beserta isinya dan juga langit, air hujan dan sebagainya, semuanya itu ya, yang telah diciptakan, maka yang telah menciptakan ini huwa al-mustahiq lil ibadah, dialah yang berhak untuk diibadahi, bukan yang lain. Namun ternyata asyaitan, ya walakin asyaitan wa du'atu ad-dalal, dan juga para da'i yang menyeru kepada kesesatan, yuzayyinuna, mereka memberikan apa? Impian, memberikan gambaran yang bagus, ya, memperindah sesuatu yang jelek. Itu asyirk, kesyirikan itu adalah sesuatu yang jelek, yang khabith. Namun mereka bisa memolesnya. Ya. Dalam rangka menjurumuskan linnas, manusia semua. Wa yuhassinuna syirk linnas. Mereka menjurumuskan manusia, memperbagus perbuatan yang tadinya jelek menjadi baik, menjadi indah, menjadi bagus. Nah. Dan banyak sekali ya, al-hilah, tipu daya yang mereka adakan, asyubuhat. Padahal wa jami'al makhluqat ajizah wa faqirah ilallah. Namanya makhluk itu adalah ajizah, lemah, bahkan butuh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, kepada Allah Jalla wa'ala. Karena Allah Jalla wa'ala huwa al-ghani, dia yang maha kaya, yang telah menciptakan alladhi khalaqas samawati wal-ard fakaifa ya'tarifuna bitauhid ar-rubiyyah wala yaqumuna bitauhid al-uluhiyyah. Namun masih saja orang sudah mengakui tauhid ar-rubiyyah, tapi ternyata masih tidak mengakui tauhid al-uluhiyah, tidak mau mengikhlaskan dirinya di dalam beribadah kepada Allah. Nah, wa qala ta'ala wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia illa liya'budun, melainkan untuk beribadah kepadaku. Di sini menunjukkan apa? Bayyana al-hikmah min khalqi al-ins wal jin. Tentang penjelasan hikmahnya diciptakan jin dan manusia agar mereka semua, wa hiya anna Allah khalaqahum li ibadati. Jadi menciptakan mereka semua agar beribadah kepada Allah. Ya. Wa qala ta'ala ma uridu minhum min rizqin wa ma uridu ayyut'imun. Ma uridu minkum min rizqin wa ma uridu ayyut'imun. Jadi Allah Subhanahu wa ta'ala tidak menginginkan sedikit pun dari rizki mereka. Dan juga Allah tidak butuh ayyut'imun untuk diberi makan. Innallahu warazzaqu dzul quwwatil matin. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan rizki. Wa inna ma khalaqahum li ibadatihi faqat. Tentunya diciptakannya mereka agar mereka mau beribadah kepada Allah. Namun kalau mereka sendiri tidak mau beribadah, ya, maka Allah tidak dirugikan dan juga tidak diuntungkan sekalipun mereka beribadah semua. Jadi wal ibadah naf'uha lahum. Kalau mereka semuanya beribadah, manusia dan jin beribadah kepada Allah semuanya, maka manfaatnya untuk mereka sendiri. Namun sebaliknya, wasyirku dararuhu alaihim. Perbuatan syirik tentunya nanti kembalinya kepada mereka, mudaratnya, akibatnya, siksa yang akan ditimpakan pula kepada mereka. Jadi amma Allah jalla wa ala fala tanfa'u ta'atul muti. Jadi Allah Subhanahu wa ta'ala tidak akan mendapatkan sesuatu. Jadi mereka tidak akan memberikan manfaat sedikit pun sekalipun mereka ta'atu al-muti wa la tadurru ma'siyatul 'asi. Nah. Bahkan di dalam hadis ya, dikatakan ya ibadi law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala atqa qalbi rajulin wahidin minkum ma zada fi mulki syai'a. Wahai hamba-hambaku, seandainya awwalakum wa akhirakum, yaitu orang ataupun jin yang pertama hingga yang akhir, mereka semua bertakwa kepada Allah, ma zada dzalika fi mulki syai'a, tidak akan menambah kekuasaanku. Demikian pula, law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala afjari qalbi rajulin wahid. Kalau mereka semua sepakat untuk bermaksiat, berbuat kejahatan, berbuat kejelekan, berbuat dosa, ma naqasa dzalik min mulki syai'a. Tentunya sama. Tidak akan mengurangi kekuasaan. Jadi Allah Subhanahu wa ta'ala itu ghani. Tidak butuh kepada makhluknya. Kemudian qala ta'ala wa qala ta'ala qul inni umirtu an a'budallaha mukhlishan lahu ad-din wa umirtu li an akuna awwalal muslimin qul inni akhafu in asaitu rabbi adaba yawmin azim. Di sini dikatakan dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala memerintahkan yaitu kepada Nabi Muhammad, kul katakanlah sesungguhnya aku diperintahkan oleh Allah an a'budallah untuk menyembah kepada Allah mukhlishan lahuddin agar memurnikan semua bentuk ibadah hanya kepada Allah. Nah, jadi kata din ini adalah ibadah. Jadi amar rasulahu Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay yu'linu wa yusrih linnas anna Allah amara ay ya'budallaha. Jadi Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Nabi Muhammad agar mengumumkan ya, kepada manusia bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan untuk beribadah memerintahkan dirinya untuk beribadah kepada Allah. Fa idza kana Muhammad ma'muran bil ibadah li'annahu bihaja ilaihi, maka apabila Nabi Muhammad diperintahkan untuk beribadah dan itu adalah kebutuhan, fa kaifa yadda haula annam laysa bihaja ila ibadah. Namun ternyata masih ada orang yang menganggap dirinya tidak butuh lagi kepada ibadah. Ya, itu anggapan orang-orang yang tarikat yang sudah mencapai tingkat ma'rifah atau wasala ilallah. Ya, sehingga menganggap bahwasanya dirinya tidak butuh lagi ibadah karena tingkatannya sudah tinggi. Nabi Muhammad saja diperintahkan untuk senantiasa beribadah kepada Allah hatta ya'tiyakal yakin, sampai ajal menjemputnya. Nah, dan tentunya di dalam ayat ini qul inni umirtu an a'budallah mukhlishan lahuddin fala yajuz an ya'budal insan yaitu Allah wa ya'bud ma'ghayra, maka tidak boleh ketika manusia beribadah kepada Allah, dia beribadah kepada yang lainnya. Maka balla budda ayya'budallah wa yukhlis al-ibadah lahu minasyirik. Tentunya dia harus ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ikhlas, dengan memurnikan ibadahnya kepada Allah semata. Semua bentuk ibadah, semua amal soleh dia hanya tujukan liwajhillahi azza wajalla. Tidak boleh dia tujukan kepada selain Allah. Kemudian mukhlishan lahuddin ya al ibadah ya fastama al ibadah dinan. Ya, jadi kata din ini bisa dikatakan ibadah atau sebaliknya. Wa umirtu li an akuna awwalal muslimin, dan aku diperintahkan li an akuna agar termasuk orang yang pertama menyerahkan diri kepada Allah muslim, istislamu lillahi bitauhid wal inqiyadu lahu bitta'ah wal bara'atu minasyirk. Jadi menyerahkan diri kepada Allah bitauhid, dengan mentauhidkan Allah, tunduk kepadanya, wal inqiyad wal ta'ah, dengan menjalankan segala bentuk ketaatan kepada Allah, kemudian juga menjauhi segala bentuk larangan Allah, menjauhi syirik dan para pelakunya. Jadi al munqadina li amrillah, tunduk kepada perintah Allah. Maka fa Muhammadun sallallahu alaihi wasallam wa jami'ur rusul ya alaihissalam hum awal. Jadi mereka semua itu Nabi Muhammad dan juga para rasul yang lain, orang yang pertama yang tunduk yang taat untuk menjalankan ibadah kepada Allah. Karena ini adalah perintah Allah. Bagaimana dengan orang yang tidak mau beribadah? Kharaja anil ubudiyah. Karena mereka menganggap seorang waliyan sudah menjadi wali, tidak butuh lagi kepada ibadah. Ya dan billah. Maka orang seperti ini termasuk orang yang apa? Mustakbir. Orang yang sombong. Innal ladzina istakbiruna an ibadati. Sungguhnya orang-orang yang mustakbir, yang sombong, sadakhuluna jahannama dakhirin. Mereka akan masuk ke dalam neraka jahannam. Nah, ini di antara ayat yang menunjukkan bahwasanya ibadah itu adalah perintah Allah Subhanahu wa taala yang ditujukan kepada al-jin wal ins. Bahkan para malaikat pun diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk beribadah. Qul inni akhafu in asaitu rabbi adzaba yaumin adzim. Bahkan Allah Subhanahu wa taala katakan kepada Adam, katakanlah sesungguhnya aku ini takut untuk berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena khawatir akan mendapatkan apa? Adab yang begitu besar. Nah, ini diantara nasihat dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah untuk senantiasa beribadah kepada Allah. Jangan sekali-kali kita keluar dari bentuk peribadatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Naktabil qala subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.